Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, selanjutnya beliau mengatakan, al-isyaratu ila ma fil Qur'ani min barahini tauhidi tauhidul uluhiyati wal ibadah. Kata beliau, isyarat pada apa yang ada di dalam Al-Qur'an dari bukti-bukti tauhid, yakni tauhid al-uluhiyah dan ibadah. Tauhid al-uluhiyah dan ibadah ini maknanya sama, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hak untuk diibadahi, di mana tidak ada yang berhak untuk mendapatkan peribadatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Qala rahimahullah, lamma kana tauhidul bari a'zam al masaili wa akbaraha wa afradaha wa afdalaha wa hajatul khalqi ilayhi wa daruratuhum فوق كل ضرورة تقدر فإن صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد نوع الله الأدلة والبراهين على ذلك وكانت أدلته واضحات وبراهينه ساطعات. Kata beliau rahimahullah, tatkala keberadaan tauhidul bari, yakni pengesaan al-bari, sang maha pencipta Allah Subhanahu wa taala, merupakan paling agungnya dari permasalahan yang ada, paling besarnya dari seluruh permasalahan, paling wajibnya dari kewajiban-kewajiban hamba, dan paling utamanya dari seluruh perkara yang utama. Bahkan sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau menyebutkan tentang perkara tauhid sebagai asyraful ulum alal itlaq, yakni ilmu yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada ilmu yang melebihi kemuliaan ilmu tauhid, karena kata beliau, syaraful ulumi bi syarafil ma'lum, bahwa kemuliaan sebuah ilmu bergantung sesuai dengan kemuliaan yang dipelajari. Sehingga manakala tauhid yang dipelajari dengannya adalah tentang zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan ilmu tauhid adalah paling mulianya dari seluruh ilmu yang ada. Kemudian wa hajatul khalqi ilaihi wa daruratuhum fauqa kulli daruratin tuqaddar. Kebutuhan makhluk kepada tauhid dan perkara darurat, yakni dari sisi butuhnya kepada tauhid, di atas seluruh perkara darurat, di mana perkara darurat perkara yang jauh lebih mendesak dibandingkan hanya sebatas hajat. Yang kalau seorang terluput dari perkara darurat ini, akan berujung kepada kebinasaan. Ini darurah. Butuhnya seorang hamba kepada tauhid dan daruratnya seorang hamba untuk ia bisa bertauhid di atas segala dari kebutuhan dan perkara darurat yang ada. Karena seorang kalau terhalang dari kebutuhan darurat yang sifatnya dunyawiyah, yang paling parah keadaannya adalah kebinasaan jasad, kebinasaan fisik, kematian. Namun apabila seorang terhalang dari tauhid sampai kepada ajalnya, tidak ada keselamatan yang bisa dia harapkan di hari akhirat. Fa inna salahahum wa falahahum wa sa'adatahum mutawaqqifatun 'ala tauhid. Karena sungguhnya, kenapa beliau tegaskan bahwa tidak ada perkara kebutuhan makhluk serta sisi darurat yang lebih dibandingkan ini? Karena kebaikan mereka, demikian pula kesuksesan mereka dan kebahagiaan mereka, semuanya bergantung kepada tauhid ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang di antara keutamaan tauhid, bahwa diraihnya keamanan, diraihnya hidayah, tidak lain kecuali dengan sebab ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yakni dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang akan meraih keamanan dan hidayah. Sehingga semakin sempurna tauhid seorang, semakin sempurna keamanan dan petunjuk yang akan dia dapatkan. Demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan di antara sebab-sebab insyirahu sadr, yakni lapang dadanya seorang, di mana lapang dada ini merupakan faktor terbesar yang akan diraih dengannya kebahagiaan seorang hamba. Beliau rahimahullah menyebutkan dari sekian banyak hal-hal yang akan menjadi sebab seseorang meraih insyirahu sadr, yakni kelapang dadaan, perasaan tenteram, faktor terbesar itu adalah at-tauhid. Ya, tidak ada perkara yang lebih besar dibandingkan perkara tauhid yang akan menjadikan sebab seorang hamba meraih insyirahu sadr. Nah, demikian pula dari sisi yang lainnya, yakni bagaimana tauhid merupakan afdalul a'mal. Ya, jika kita mempelajari tentang berbagai fadailul a'mal, amalan-amalan yang utama, maka tidak ada perkara yang lebih besar dari seluruh amalan hamba yang keutamaannya melebihi keutamaan tauhid. Dengan keadaan tauhid demikian, dari sisi pentingnya, wajibnya, keutamaannya, wa kanat adillatuhu wadihatin wa barahinuhu sati'atin, menjadikan perkara tauhid ini dalil-dalilnya demikian jelas, bukti-buktinya demikian terang. tidak ada perkara yang lebih jelas dalil-dalilnya dan bukti-buktinya dibandingkan tauhid. Bahkan sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, bahwa jika diperhatikan, yakni dari makna kalam beliau, seluruh Al-Quran, ya, kandungannya adalah tauhid. Baik itu ya, berisi tentang perintah untuk bertauhid, ataupun larangan dari lawannya ini berbuat syirik, ataupun terkait dengan konsekuensi tauhid, yakni perintah-perintah syariat dari berbagai perkara yang Allah perintahkan, maupun hal-hal yang Allah larang dari perkara-perkara yang akan merusak ataupun mengurangi kesempurnaan tauhid dari berbagai kemaksiatan. Demikian pula berita Allah Subhanahu wa taala tentang balasan ahli tauhid. Demikian pula ancaman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menyelisih tauhid. Al-Qur'anul Karim tidak akan lepas dari pembahasan tentang tauhid. Kata beliau selanjutnya, famin audahi adillatihi wa ajlaha al-istidlalu ala dhalika bi'tirafil khalki barrihim wa fajirihim illa shirzimatun mulhidatun mu'attilatun lilbari. Maka termasuk dari dalil-dalil yang paling jelas dan paling gamblangnya adalah pendalilan atas perkara tauhid ini dengan pengakuan makhluk. Baik pengakuan dari mereka, makhluk-makhluk yang baik ataupun bahkan yang fajirnya sekalipun, yang jahatnya sekalipun, ya, mereka mengakui akan tauhidullah ini. Illa syirzimatun mulhidah mu'attilatun lilbari. Kecuali ya, sekelompok kecil saja dari orang-orang yang mulhid. Ya, orang-orang yang menggabungkan segala bentuk kekufuran, menyimpang dari fitrahnya. Ya, sebagaimana keadaan orang-orang ateis yang mengingkari keberadaan Sang Maha Pencipta. Mu'attilatun lilbari. Yani kelompok yang mu'attilah, meniadakan al-bari, Allah Subhanahu wa taala, dari sifat-sifat sebagaimana keadaan Jahmiyah. Mereka tidak mengimani ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, yang dengannya para ulama mengeluarkan al-Jahmiyah dari lingkaran Islam. Mereka bukan lagi firqah dari firqah-firqah muslimin, namun mereka adalah orang-orang kufar yang kekafiran mereka, al-mu'attilah dari kalangan Jahmiyah ini, lebih kufur dibandingkan Yahudi dan Nasrani, karena mereka tidak mengimani adanya sifat-sifat Allah yang hakikatnya tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh makhluk kecuali kelompok kecil ini dari orang yang menyimpang dari fitrahnya mengakui akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang baiknya ataupun yang fajirnya. Fal khalqu kulluhum muslimuhum wa kafiruhum qad i'tarafu bi anna Allah huwal khaliqu wa ma siwahu makhluqun. Seluruh makhluk yang muslimnya maupun yang kafirnya, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliq. Allah adalah Sang Maha Pencipta, zat yang menciptakan sesuatu ya, dari tidak ada. Yang demikian hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Wa ma siwahu makhluqun. Adapun yang selainnya semuanya adalah makhluk, diciptakan, dan tidak ada penciptanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. wa huwa ar-raziqu wa man siwahu marzuqun. Dialah Allah Subhanahu wa taala ar-raziq. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ar-razzaq, yang Maha memberi rezeki. Adapun yang selainnya marzuqun, semuanya diberi rezeki. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak boleh bertawakal ya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian memang orang-orang yang beriman. Wa huwal mudabbiru wa ma siwahu musarrafun mudabbarun. Dialah Sang Maha Pengatur. Al-Mudabbir di sini bukan nama ya, dari nama-nama Allah, tetapi min babil ikhbar, untuk mengabarkan bahwa seluruh urusan yang ada Allah Subhanahu wa taala lah Sang Maha Pengaturnya. Wa ma siwahu musarrafun mudabbarun. Adapun yang selainnya semuanya musarraf mudabbar, ya diatur, ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan perintahnya, baik perintah yang sifatnya syar'i ataupun qadari, dengan pengaturan yang demikian tertata. Tidak ada satupun dari perintah baik yang sifatnya syar'i terkait dengan perintah dan larangan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan hukuman, ataupun yang terkait dengan perintah yang sifatnya qadari yang pasti terjadinya, semuanya tidak ada yang luput dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i, niscaya dia akan terjatuh ya ke dalam kerusakan dan kebinasaan, karena sungguhnya dia telah menyelisihi aturan yang sudah demikian tertata dan penuh hikmah. Wa huwal maliku wa ma siwahu mamlukun. Dialah al-malik. Dialah Sang Maha Pemilik. Adapun semua yang selainnya adalah mamluk. Semua yang selain Allah Subhanahu wa taala dimiliki Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemilik seluruh alam semesta ini, baik itu alam ulwi yakni alam langit sana dan seluruh yang menghuninya, maupun alam sufli yakni alam kehidupan bumi ini dan seluruh yang menghuninya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala al-Malik, Sang Maha Pemilik. Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Penguasa. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan menguasai seluruh alam semesta ini. Pengakuan seluruh makhluk akan perkara-perkara di atas tadi, baik yang muslimnya maupun yang kafirnya, kata Imam Sa'di rahimahullah, fa hadza yadullu akbar dilalatin ala annahu la yastahiqqul ibadata siwahu. Hal ini menunjukkan yang merupakan akbar dilalah, sebesar-besar dalil, bahasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi selainnya. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta, semua yang selainnya adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Pemberi rezeki. Adapun yang lainnya itu diberi. Allah adalah Sang Maha Pengatur. Adapun yang selainnya adalah diatur. Allah adalah Sang Maha Pemilik. Adapun yang lainnya adalah dimiliki. Jika seorang sudah meyakini hal yang demikian, maka semestinya hal-hal ini menuntut untuk dia mengakui bahwasanya tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menyatakan tentang perkara ini, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Bahwa pencipta terhadap seluruh perkara yang ada itu, dialah yang berhak untuk diibadahi. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika.